Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. Mayyahdihillah fala mudillalah. Wa mayyudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa in astaqal hadith kitabullahi ta'ala wa khayral hadi hadi muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muttasatuha wa kullu muttasatin bid'ah wa kullu bid'ati dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanabatina a'azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahutaala. Malam ini kita awali dari hadis yang ke 368. Qala rahimahullah wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari semoga Allah taala meridainya, ana nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala ali wasallam beliau bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang ia cintai. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, qala qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, farajul yuhibbul qaum wa lamma yalhaq bihim, bagaimana dengan seorang yang mencintai suatu kaum tapi amalannya tidak bisa mengejar amalan kaum itu? Qala, Rasulullah bersabda, al mar'u ma'a man ahabba, seorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Nah, dalam hadis yang mulia ini, ikhwanawidina a'azakumullah, dijelaskan bahwa Rasulullah SAW secara tegas menyatakan bahwasanya seorang itu akan dikumpulkan di hari kiamat nanti bersama dengan orang-orang yang ia cintai ketika di dunia. Nah, maka dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, wajib bagi setiap muslim untuk memilih teman-teman dan sahabat dari kalangan orang-orang saleh yang bertakwa serta mencintai mereka. karena akan dapat dikumpulkan bersama mereka di hari kiamat nanti. Nah, jadi kalau yang kita jadikan sebagai teman, yang kita jadikan sebagai sahabat adalah orang-orang solih, adalah orang-orang yang bertakwa, dan kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat nanti, sekalipun amalan kita tidak selevel dengan amalan mereka. Nah, dikumpulkan bukan berarti mendapat fasilitas yang sama, ya. Nah, tapi paling tidak dapat apa ini? Faedahnya, dapat manfaatnya, dapat kebaikannya. Nah, barakallahu. Berarti faedah yang kedua, larangan menjadikan orang-orang yang jelek agamanya, apalagi orang-orang kafir, sebagai teman dan sahabat yang dicintai. Karena khawatir dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat nanti. Kalau yang jelek agamanya tadi itu masih muslim, nah, maka setidaknya dia mencintai orang-orang jelek dari kalangan orang yang ngaku Islam. Khawatir dia akan apa ini, terpengaruh dengan kejelekannya, sehingga melakukan kejelekan yang sama, sehingga mendapatkan azab di neraka, walaupun tidak kekal. Bersama mereka yang ia cintai. Nah, atau kalau dia berteman dan bersahabat dengan orang-orang kafir yang ia cintai, menyebabkan dia terpengaruh dengan kekafirannya, kemudian na'udzubillahi min dzalik, mati dalam kondisi murtad, maka akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir di neraka nanti. Harfikum. Taib. Sehingga tak boleh main-main dalam masalah memilih teman dan sahabat yang dicintai. Yang ketiga, orang-orang yang bersahabat akan menjadi musuh pada hari kiamat nanti, kecuali orang yang bertakwa dengan sesama mereka. Jadi ketika di dunia, mereka sahabatan. Di atas kemaksiatan, di atas penyimpangan, di atas dosa, nanti pada hari kiamat, mereka akan bermusuhan. Saling menyalahkan satu sama lain. Karena mereka tahu nasibnya di hari kiamat nanti itu ternyata jelek. Sehingga mereka saling menyalahkan. Gara-gara kamu, aku menjadi seperti ini. Mereka, masalah kau, salahmu sendiri, kenapa kamu ikut aku? Itu salah, saling menyalahkan. Kecuali orang-orang yang bertakwa dengan sama mereka. Mereka bersahabat di dunia karena Allah, dalam rangka membela agama Allah. Maka ketika di hari kiamat nanti, orang-orang yang bertakwa sama mereka saling berterima kasih, saling memuji satu sama lain. Al-ahilla yawma idin. Naam. Al-ahilla, yakni orang-orang yang bersahabat dekat. Jamak dari Khalil, ya. pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh satu sama lain, kecuali orang yang bertakwa. Kemudian dalam hadis yang mulia ini, ikhwan fillah azakumullah, menunjukkan faedah bahwa derajat keimanan seseorang itu bertingkat-tingkat. Ada yang biasa-biasa, ada yang luar biasa, ada yang kurang. Sebagaimana yang ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ada seorang yang mencintai suatu kaum, yakni kaum yang saleh, yang bagus agamanya, yang beriman dan bertakwa. Tapi dia tidak bisa melakukan amalan sebanyak yang mereka amalkan. Apakah masih dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat nanti?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab, "Al mar'u ma'a man ahabba." Seorang itu akan bersama dengan orang-orang yang ia cintai. Nah, walaupun tidak mendapat fasilitas sebaik mereka, paling tidak bisa berjumpa dengan mereka dan mengambil manfaat dari mereka. Nah, begitulah, walaupun azakumullah, ini menunjukkan bahwasannya keimanan seorang itu bertingkat-tingkat. Ada yang kurang, ada yang biasa-biasa, ada yang pas-pasan, ada yang luar biasa. Ya. Nah, faedah yang lain yang bisa kita ambil, di antara cara untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan ialah berteman dan bersahabat dengan orang-orang solih yang beriman dan bertakwa, yang memotivasinya untuk beriman dan bertakwa. Nah, kalau pergaulannya itu bagus, teman-temannya bagus, ini selalu memberi motivasi, selalu menasihati, selalu mengarahkan, insya Allah dia akan terbiasa dengan kebaikan itu dan dia akan termotivasi untuk melakukan apa ini? Kebaikan. Barakallahu. Sehingga iman dan takwanya meningkat. Sebaliknya, kalau bertemannya dengan orang-orang yang jelek agamanya, nah ini bisa meruntuhkan keimanan dan ketakwaannya. Waliyadu billah. Oleh sebab itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in dan para ulama yang istiqamah, yang mengikuti jejak langkah mereka pada hari kiamat nanti. Sekalipun amalan kita tidak selevel dengan mereka, caranya bagaimana? Kita mencintai mereka. Kita mencintai ajaran-ajaran mereka. Kita berusaha meneladani mereka. Al-mar'u ma'aman ahabba. Nah. Hadis berikutnya, yang ke-369. وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ Dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik, semoga Allah Taala meridhoinya, beliau bercerita bahwa sungguhnya ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan hari kiamat itu terjadi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma a'dattalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat nanti? Qala hubbullah wa rasulih. Ya, aku cuma mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Itu persiapanku, ya. Aku tidak bisa beramal banyak, Tapi aku mencintai Allah. Aku mencintai Rasulullah SAW. Qala, maka Rasulullah bersabda, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang engkau cintai. Tafakkur alih. Hadis ini sepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari Muslim. Wahada lafdu Muslim. Lafad hadis ini milik Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, ditambahkan, ma'adatu laha min kathiri shaum wala shalah wala sadaqah, walakinni uhibbu Allah wa rasulahu. Aku tidak punya persiapan banyak puasa, tidak punya persiapan banyak sholat atau banyak sedekah. Akan tetapi aku sangat mencintai Allah dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dalam hadis yang mulia ini, falabidna a'zakum wa banyak faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, terjadinya hari kiamat itu termasuk perkara gaib. Hanya Allah saja yang mengetahuinya. Gak ada yang tahu secara pasti kapan hari kiamat itu terjadi. Karena itu termasuk perkara gaib. Hanya Allah saja yang mengetahuinya. Ini barang siapa yang mengaku tahu kapan terjadinya hari kiamat, maka dia itu kadzab, dajjal, pendusta. Nah, jangankan Nabi Muhammad SAW, para malaikat saja, termasuk malaikat yang bertugas meniup sangkakala sebagai pertanda kiamat terjadi, yang saat ini sangkakala itu sudah berada di mulutnya, dia tinggal meniup begitu saja kapan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun enggak tahu kapan terjadinya hari kiamat, kapan dia harus meniup sangkakala itu. Apalagi selainnya, maka tidak tahu. Nah, barakallahu'alaikum. Itulah sebabnya Rasulullah ketika ditanya mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat, beliau enggak menjawab. Karena beliau enggak tahu kapan terjadinya. Sehingga enggak perlu dijawab. Karena yang lain sudah tahu. Kalau jawabannya belum tahu. Ya. Sehingga Rasulullah mengalihkan ke pertanyaan yang lain. Yang lebih penting daripada sekedar mengetahui terjadinya hari kiamat. Apa itu? Persiapan-persiapan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi hari kiamat nanti. Yang paling bagus, yang paling penting. Yang kedua, disyariatkan untuk memperbanyak amal sholih sebagai bekal menghadapi hari kiamat nanti. Jadi kepastian terjadinya hari kiamat itu kapan? Itu enggak penting bagi kita. Karena kita yakin pasti terjadi. Dan itu bukan urusan kita kapan terjadinya. Itu sudah haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi kita ialah bekal apa yang akan kita bawa untuk menghadapi hari kiamat nanti. Sudahkah kita siap? Nah, dengan bekal-bekal amal sholih. Ataukah belum siap? Nah. Yang ketiga, mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, termasuk ketaatan dan ibadah yang afdol. Jadi semata-mata cinta Allah, mencintai Rasul SAW itu sudah dinilai sebagai ketaatan dan sebagai apa ini? Bentuk ibadah yang afdol. Nah, jadi itu lebih bagus daripada sekedar apa ini? Amalan-amalan biasa. Karena kalau orang itu cinta Allah, cinta Rasul SAW, maka berarti orang ini siap untuk mentaati perintah-perintah Allah, siap mentaati perintah-perintah Rasulullah SAW, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Tapi kalau dasarnya sudah benci Allah, benci Rasul, nah sudah akan nyambung terus, ya, mengingkari, menentang dan lain sebagainya. Modal utama itu cinta Allah dan cinta Rasul. Faedah yang lain yang bisa kita ambil, seorang yang mencintai Rasulullah, mencintai sunnahnya dan berusaha mengikutinya dengan istiqomah, maka akan dikumpulkan bersama beliau pada hari kiamat nanti. Ini yang harus kita lakukan, ya. Karena kita gak mungkin bisa menandingi keimanan dan ketakwaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Maka cara yang tepat ialah kita mencintai beliau, mencintai sunnahnya, dan mengikuti sunnahnya dengan istiqomah. Barakallahu. Dengan harapan nanti dikumpulkan bersama beliau, bisa berjumpa dengan beliau, bisa menikmati fasilitas yang beliau nikmati, walaupun kita bukan orang yang mendapatkannya secara sempurna. Paling tidak kita bisa bertemu beliau, bisa mendapat kebaikan-kebaikan ketika berjumpa dengan beliau nanti dari kiamat. Sebaliknya, kalau orang ini benci Rasul, benci sunnah, lebih senang menyelisih sunnah, lebih senang dengan bid'ah, nah, maka akan dijauhkan dari Rasulullah SAW. Barakallahu. Taib. Masya Allah, seorang Arab Badui, tahu sendiri, kualitas iman dan takwanya itu pas-pasan. Seorang Arab Badui, kualitas muamalahnya juga apa ini? Nah, kasar. Primitif. Tetapi dengan mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW, nah, Rasulullah menyatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Nah, tapi perlu diingat, setan akan selalu memalingkan manusia dari mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai orang-orang soleh. Setan akan membuat orang itu senang dengan mencintai mereka-mereka yang tidak mengerti agama, yang jauh dari agama, atau alul ma'asi, atau alul bid'ah dan lain sebagainya. Bahkan melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu bukti yang dicintainya itu kalau wali gitu ya. Diminta-minta selain Allah. Ya. Bahkan lebih dicintai daripada mencintai Rasulullah. Ajarannya lebih diikuti daripada ajaran Rasulullah. Bahkan rela memakan tanah kuburannya. Nah, sangat cintanya kepada wali itu. Nah, padahal itu wali versi mereka. Nah, orang itu dianggap wali, tapi kriteria wali dari syariat tidak ada. Tidak mengikuti sunnah, malah menjadi pelopor kebid'ahan. Nah, memusuhi sunnah, tapi dianggap wali, sehingga dielulukan, ya. Nah, mungkin dianggap sebagai pahlawan, ya. Nah, balik ke ini habis memperingati hari pahlawan. Nah, tidak perlu jadi pahlawan. Didatangi kuburannya, diminta-minta, disembah-sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang semacam ini telah dipalingkan dari kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan kecintaan kepada orang-orang saleh. Maka akan dikumpulkan dengan orang-orang semacam itu. Anta ma'amat ahbab. Atau cinta dengan artis-artis, cinta dengan bintang-bintang, nah, bintang-bintang film, ya, kafir, kafir, nah. Nah, itu ya. Anta ma'amat ahbab. Nah. Di dunia, berusaha ketemu. Berusaha mengundangnya. Berusaha menghadiri konser-konsernya. Atau acara-acaranya. Naam. Anta ma'aman ahbabta yawmal qiyamah. Nanti dari kiamat juga akan dikumpulkan seperti itu. Sama mereka. Tapi kita wilah mereka di mana kumpulnya. Yang kamu cinta itu orang kafir. Ya dikumpulnya di neraka. Walaupun kamu enggak kekal. Mereka kekal. Tapi neraka kumpulnya. Nah. Untuk bertemu dengan apa ini? Idolamu. Oh. Ya. Ini berbahaya. Sangat berbahaya. Ini kalau orang paham hadis ini. Wah sudah. Enggak akan. Enggak akan. Menjadikan idola. Kecuali Rasulullah SAW. Para sahabat dan orang-orang saleh. Tapi karena mereka jauh dari bimbingan agama, ya sudah. Idolanya ya tahu sendiri, ya. Itu mereka-mereka yang kafir, ya. Yang suka bola, ya. Nah, bintang bola, baik kafir, ya. Nah, mana-mana datangi. Apalagi kalau datang di Indonesia, wah, berapapun tiketnya, beli, ya. Dielulukan, ya. Contoh, ditiru gaya rambutnya. Oh, iya. Ditiru gaya tatonya. Gitu. Ditiru macam-macamnya. Nah, berarti sudah cinta sama si idolanya tadi itu. Anta ma'aman habta ya balakiyam. Wal'iyadubillah. Selanjutnya. Hadis yang ke-370. Wa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari sahabat yang mulia. Semoga Allah taala ya dari sahabat yang mulia Ibn Mas'ud semoga Allah taala meridainya ia berkata datanglah seorang laki-laki menemui Rasulullah SAW. Faqal ya Rasulullah kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. Bagaimana pendapat Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang mencintai suatu kaum yang saleh tapi tidak bisa menandingi ibadah dan amalan mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda Al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. Mutafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Ini faedahnya sama dengan faedah hadis sebelumnya. Hadis berikutnya, 371. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah taala meridainya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda An-nasu ma'adin kam'adil dhahab wal fiddah manusia itu seperti barang tambang. Seperti barang tambang berupa emas dan perak. Khiyarum fil jahiliyah, khiyarum fil Islam. idza faquhu. Orang-orang pilihan semasa jahiliyah akan menjadi orang-orang pilihan juga ketika mereka masuk Islam, jika mereka menjadi orang-orang yang ahli agama. Wal arwah junudun mujannadah. Roh itu seperti tentara yang berkumpul dengan sesama mereka. Fama ta'arafa minha i'talafa. Yang sejenis akan saling berkasih sayang dan berteman. Wa matanaka raminda ikhtalafa. Yang tidak sejenis, tidak sehati, nah, maka akan berselisih dan menjauh. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barakallahu fikum. Wa rawa al-Bukhari qawlahu al-arwah ila akhir min riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Imam Bukhari juga meriwayatkan ucapan al-arwah sampai seterusnya dari riwayat Aisyah, semoga Allah taala meridhoinya. Nah, dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW menggambarkan manusia itu seperti barang tambang. Nah, barang tambang ya. Barang yang didapatkan dengan cara menambang. Ya, ngebor. Nah, itu ada yang berupa emas, ada yang berupa perak, ada yang berupa apa ini, tembaga, ada yang berupa minyak, macam-macam, ada yang berupa lumpur, dan lain-lain. Maksudnya, kualitas keagamaan seseorang atau keutamaan seseorang itu berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang jelek. Sebagaimana barang-barang tambang itu, yang ditambang, yang dibor, ya, dari perut bumi. Nah, itu ada yang mahal, ada yang super mahal, ada yang ya biasa, ada yang murah, ada yang apa ini? Limbah. Tidak berguna. Di babat itu buang. Ya. Lumpur gitu ya. Buang. Yang dicari minyak, ternyata yang keluar apa ini? Lumpur. Tidak pakai. Ya. Manusia begitu. Sama. Ada yang kualitas agamanya luar biasa. Ada yang bagus. Ada yang biasa-biasa. Ada yang sedang-sedang. Ada yang kurang, ada yang jelek. Namanya annas ma'adin. Manusia itu bagaikan barang tambang. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang yang terhormat semasa jahiliyah, ketika mereka masuk Islam dan paham agama dengan baik, akan dihormati. Akan mendapatkan posisi yang penting. Jadi ketika mereka masih kafir, mereka menjadi tokoh-tokoh agama. Misalkan ya. Menjadi tokoh-tokoh masyarakat. Ketika mereka ini masuk Islam, kemudian mereka mempelajari Islam dengan baik, menjadi orang yang ahli agama Islam, maka akan ditinggikan kedudukannya dalam Islam. Ketika kafir menjadi orang pilihan, ketika masuk Islam juga akan dijadikan sebagai apa ini? Orang pilihan. Tapi ketika masuk Islam, kalau enggak masuk Islam ya tetap jelek ya, walaupun jadi tokoh masyarakat, ini masyarakat kafir. Yang ketiga, keutamaan orang yang memahami agama, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin dalam agama ini. Jadi pemimpin itu ada dua. Ada yang bernama ulama, ini pemimpin agama. Ada umara, pemimpin apa? Negara. Ya. Ada pun orang-orang yang ahli agama, yang paham agama dengan baik, akan menjadi pemimpin agama, jadi ulama. Ini punya keutamaan tersendiri. Akan ditinggikan harkat dan martabatnya di dunia wal akhirah. Nah, kalau di negara-negara yang menghormati syariat, menghormati ahli-ahli agama, ya, maka ahli-ahli agama di tempat itu akan dihormati, akan diangkat derajatnya, ya, bahkan diberi fasilitas selevel pejabat-pejabat tinggi negara. Jadi mereka diberi keleluasan, diberi kebebasan untuk mendalami agama, melakukan penelitian, riset, kemudian mendakwakannya, menyampaikan fatwa dan lain sebagainya. Menyibukkan diri dengan ilmu agama dan penelitian tentang masalah agama. Hariannya atau bulanannya tanggung pemerintah. Nah, gajinya selevel pejabat tinggi negara. Selevel menteri. Dihormati, dihargai. Tapi kalau kita belajar agama itu, bukan itu yang kita harapkan. Ya. Walaupun kita tidak dihormati di dunia, tapi Allah SWT akan menghormati, akan mengangkat derajatnya di hari kiamat nanti, di akhirat nanti. Assalamualaikum. Kalau benar-benar mendalami agama dan memahami agama dengan baik, berarti Allah akan beri kebaikan kepadanya. Yang keempat, tabiat manusia itu selalu bergabung dengan yang setipe dengannya dan akan menjauh dengan yang tidak setipe dengannya. Seperti roh satu sama lain. Ya. Seperti tentara satu sama lain. Tahu tentara ya? Tentara kalau perang pakai seragam supaya enggak keliru dengan tentara musuh. Yang seragamnya sama, kode-kodenya sama, nam, ini teman, dilindungi, gabung. Yang kelihatannya beda seragamnya, beda sandi dan kodenya, tembak mati. Nah, gitu ya, dimusuhi, dijauhi, dihindari. Nah, itulah manusia, punya tabiat seperti itu, selalu kumpul dengan orang-orang yang setipe dengannya. Dan selalu menjauhi orang-orang yang tidak setipe dengannya. Orang yang baik akan kumpul sama yang baik. Orang yang jelek akan kumpul sama yang jelek. Ya, nah. Gak akan baik kumpul sama yang jelek. Kalau dipaksakan, bubar. Nah, cepat atau lambat. Nah. Laki-laki yang baik agamanya akan memilih wanita yang baik agamanya. Wanita yang baik agamanya akan menerima laki-laki yang baik agamanya. Nah, laki-laki yang baik agamanya tidak akan memilih wanita yang jelek agamanya. Wanita yang baik agamanya tidak akan menerima laki-laki yang jelek agamanya. Kalau dipaksakan, kumpul sejenak, habis itu bubar. Kenapa? Tidak setipe. Laki-laki yang baik agamanya dipaksa sama orang tua menikah dengan perempuan yang jelek agamanya. Nah, ini mendakwakan sunnah, ini mendakwakan bid'ah. Kalau ada yang bertanya, enggak bisa kok Ustaz. Awet. Rukun dan damai. Nah, iya toh. Berarti ada yang mencurigakan. Apa itu? Paling dia sudah turun kasta. Ya. Asalnya baik agamanya, jadi ikutan jelek. Nah kalau sama-sama jelek, ya memang setipe. Ya memang setipe. Ya. Nah. Para ulama dulu itu, ahlu sunnah. Menikah dengan perempuan khawarij. Jadinya apa? Khawarij. Ya langgeng. Sama-sama khawarijnya. Gitu. Tapi kalau satunya kenceng ahlu sunnahnya, satunya kenceng khawarijnya, gini-gini terus ya. Membontok kalau pemerintah itu haram, katanya itu. Wajib. Haram wajib terus itu perang ya. Memang kita tidak seia sekata ya. Dah sampai di sini saja ya, daripada kita perang tiap hari, tidak ada ketenangan dalam rumah tangga ini ya. Nah, engkau aku cerai. Aku terima cerainya. Itu ngapa perang nih. Tak bisa kumpul. Kalau ada orang baik-baik, kok temannya orang yang jelek-jelek? Maka bisa dipastikan, ya. Nah, dia terpengaruh dengan kejelekan itu. Sehingga setipe. Kalau dia kencang kebaikannya, akan meninggalkannya. Nah, barakallahu fikum. Tip, apa tahu? Ada tisak dulu. Ini setelah itu kita jawab beberapa pertanyaan. Wallahu ta'ala. Suat.